Adela. Aneka Safari. Siramu sing paling tak tresnani, ketemuan iki aku ra nepati janji, aku lunga tanpa kondo merko ketanan wong liya. Bakal ngelarani atiku segampang iki caramu mupus rasa tresnoku aku ra bakal lali tekan kapan ra bakal tak ngapurani tati loromu tolong ngapuranan aku ati loromu. Tolong apura nenakku. Tolong.